Mitra bisnis, Kontan menulis, dua pabrik kosmetik terpaksa tutup karena izin edar produk yang tidak juga keluar, meskipun izin telah diajukan ke Badan POM sejak 2 tahun lalu. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika menyebutkan, perusahaan yang menutup usahanya tersebut termasuk dalam sektor UKM. Sementara itu, selain kosmetik, yang juga membutuhkan izin edar dari Badan POM adalah produk makanan dan minuman. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Fokus UKM, Syahnan Palipi. Pak Syahnan, apa komentar Anda? Jadi, begini, kebetulan baru pulang dari Banjarmasin, ketemu dengan anggota saya di sana, beberapa kabupaten ya, yang salah satunya juga mereka bicarakan tentang pengurusan di Direktorat Jenderal HAKI, tentang semacam pendaftaran izin merek ya, merek baru gitu. Kemudian yang kedua, ya BUMG tadi, saya ada dikirimkan satu produk itu ke Kenet, irjen ke Kenet. Kemudian yang kedua, ada semacam kue terbuat dari rumput-rumput gitu ya. Tapi di belum berizin. Sulit tidak mengurus izin tersebut di daerah? Di beberapa daerah itu, bayangkan dari satu kecamatan yang sangat jauh, katakan saya kemarin pulang dari Kalimantan, dia harus ke ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi itu juga tidak secepat yang kita perkirakan. Bagaimana kita bisa mengharapkan industri-industri kecil di daerah bisa berkembang dengan baik kalau pemerintah kita modelnya seperti itu. Nah, ini menurut saya harus disuarakan terus oleh para stakeholder UKM supaya pemerintah jangan hanya bilang ingin membantu memajukan UKM ke depan. Tetapi di satu sisi, birokrasi di daerah itu sebenarnya menurut saya setengah hati untuk melayani. Kalau perlu menurut saya jemput bola mereka. Dan seperti tadi disebutkan, di daerah Sumatera Barat juga ada yang protes sama kita. Katanya sudah diberikan satu program untuk memberikan sertifikasi. Sertifikasi terhadap produk tertentu. Tidak bayar. Tapi begitu mereka setahun sudah selesai, ditanya mana sertifikatnya. Dia bilang ongkos cetaknya nggak ada. Akhirnya itu nggak sampai sekarang nggak terima-terima. Mungkin tidak, lamanya izin keluar akibat persyaratan yang belum lengkap. Sebetulnya gini, stakeholder harus kompak ya. Di satu sisi UKM ini juga tidak boleh kita biarkan mereka bertindak semena-mena. Maksudnya gini, jangan sampai mereka memproduksi makanan yang tidak punya standar kesehatan. Kemudian jangan sampai itu terbuat dari bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Nah, di antara mereka pasti ada juga yang punya etikat baik. Yang punya etikat baik ini menurut saya didorong, yang tidak punya etikat baik ini diberikan punishment dan kemudian disuluh gitu, diberikan penyuluhan kepada mereka-mereka supaya mereka bukan karena dipaksa, tapi mereka butuhkan satu mekanisme sertifikasi perizinan yang membuat produk mereka itu pasti lebih disenangi atau katakanlah lebih diharapkan oleh masyarakat untuk bisa masuk ke pasar-pasar yang lebih baik gitu. Jadi ini menguntungkan buat semua pihak, buat UKM-nya, buat masyarakat, buat pemerintahnya. Nah, kalau mereka dikasih semacam, kalau saya suka bilang itu pemberdayaan tentang pemahaman bahwa produk-produk UKM ini kalau ingin maju, ya harus ikut sertifikasi, harus ikut aturan-aturan. Karena di luar negeri juga begitu, apalagi mereka ingin ekspor. Tetapi pemerintah atau pihak-pihak yang mengeluarkan ini pun harus memahami, jangan mempersulit, berikan sama mereka itu kemudahan. Demikian Syahnan Palipi, saya Kiki Wijaya.